Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran al-usul min al-usul yang kemarin telah kita mulai. Nah, telah kita ketahui ikhwanillah pentingnya pembahasan ini, tentunya dengan kehati-hatian untuk tidak berlarut-larut padanya sehingga terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Baik, mungkin kalau perkara yang mudah tidak mengapa, tapi tidak bermanfaat sia-sia pada perkara yang rumit, butuh pemikiran dan seterusnya. Ini tentunya ya buang-buang waktu. Karena memang telah kita ketahui bahwasanya usulul fiqh banyak kemasukan ya ilmu kalam. Dan karena itulah seorang memilih dari pembahasan ini hal-hal yang bermanfaat bagi agama. Kita baca muqaddimatul mu'allif. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. لفظ ini الحمد لله tentunya tidak dimaksudkan oleh Syekh Khutbatul Hajah, karena lafaz Khutbatul Hajah tidak ada tambahan ونستغفره ونتوب إليه. Nah, tapi beliau menambah, tentunya beliau tidak memaksudkan yang demikian itu sebagai khutbatul hajah. Ada bermakna yang adalah, ini jelas berkali-kali telah kita lewati alhamdulillah bahwasanya alhamd yaitu at-tana bil lisani ala qasdit ta'zim, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan ya, dengan tujuan pengagungan kepada sesuatu yang dipuji. Ketika dia memuji Allah, dia memujinya dengan lisannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamd berhubungan dengan nikmat ataupun tidak. Sedangkan syukur ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul dikarenakan adanya suatu nikmat yang baru pada seorang hamba. Ini kesyukuran. Dan dilakukan baik dengan hati, lisan maupun anggota badan. Wanasta'inu, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah Allah Subhanahu merupakan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan butuh seorang hamba pada semua perkaranya, dalam belajarnya, dalam membacanya, dalam mengarangnya, dalam beribadah bahkan, dan semua aspek kehidupan dia untuk meminta pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah pada semua perkara-perkara sehingga Allah memudahkannya. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi, dan kami beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Istighfar dan taubat, dua kata alhamdulillah yang masuk dalam kategori idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Telah kita lewati berkali-kali bahwasanya apabila digabungkan penyebutannya istighfar itu maknanya apa? Firdan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik agar tidak terjatuh dalam dosa-dosa di waktu yang akan datang, dan taubat. Nah, permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lewat. Ini perbedaan antara taubat dan istighfar apabila disebutkan secara bersama-sama. Adapun apabila disebutkan sendirian, maka mencakup kedua makna tersebut. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Karena jiwa ini, kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, senantiasa menyeru kepada keburukan dan kemungkinan. Sebagaimana firman-Nya, inna nafsa la'ammaratun bisu', sungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada perkara yang buruk. Jadi kalau kita mengikuti dan tidak meminta perlindungan kepada Allah darinya, maka akan senantiasa terjatuh dalam keburukan. Sehingga butuh kita isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syururi anfusina, kejelekan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amalan-amalan kita. Amalan yang muncul dari seorang hamba tentunya terbagi menjadi dua, amal yang buruk dan amal yang bagus. Tidak ada seorang pun yang menjamin dirinya senantiasa berbuat amalan kebaikan. Mesti di sana ada amalan-amalan yang buruk, dan inilah yang kita meminta perlindungan. Minta perlindungan kepada Allah dari ya amalan-amalan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik dari sisi agar terjauhkan dari perbuatan buruk, juga seandainya terjatuh, meminta perlindungan agar tidak terkena dampaknya. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Fama yudhlil fala hadiyalah, dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ini aqidah kita kepada bahwasanya hidayah dan kesesatan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Baik. May yahdihillahu fahuwal muhtad, wa may yudhlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang penolong pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itulah senantiasa hendaknya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua langkah-langkah kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimat tauhid yang berkali-kali telah kita lewati maknanya, penetapan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Ini dua kedudukan Rasulullah yang beliau pilih sendiri, apabila abd wa rasul, seorang hamba dan seorang rasul. Ketika Allah beri pilihan, apakah dia ingin dijadikan sebagai ya rasul dan malik, seorang rasul dan seorang raja, ataukah seorang rasul dan seorang hamba? Beliau memilih untuk menjadi rasul dan seorang hamba. Baik. Dan dalam beberapa ayat pada Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kedudukan hamba ini apabila pada keadaan yang mulia, di antaranya ketika Isra dan Mi'raj, disebut dalam ya surat Al-Isra dengan lafaz hamba, menunjukkan bahwasanya ini kedudukan yang mulia ketika seorang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Dan seorang hamba berarti tidak boleh diibadai. Wa rasuluh, dan seorang rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tentang dan kita ingkari. Ini dua kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasul. Yang pada yang juga terdapat bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara yang bersikap keliru terhadap rasul-rasul mereka. Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang tidak mengakui kerasulan para rasul yang diutus kepada mereka, dalam artian tidak menempatkan rasul-rasul tersebut pada kedudukan rasul. Kenapa? Karena mereka senantiasa bermaksiat kepada para rasul, bahkan dibunuh oleh mereka. Sedangkan orang-orang rasul, mereka keliru dalam mensikapi rasul. Dari sisi rasul itu seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Orang-orang rasul mengibadahi kepada Isa alaihi salam, padahal Isa adalah seorang hamba juga. Ini penyimpangan kedua golongan tersebut, yaitu orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Nasara yang tersesat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud salawat Allah atas Nabi-Nya, yakni pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di sisi makhluk-makhluk yang tinggi di sana. Baik, ini jadi salawat Allah atas Nabi-Nya, maksudnya sana Allah fil baladil a'la, pujian Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk-makhluk yang tinggi. Jadi makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut-sebut Nabi-Nya dan Allah puji Nabi-Nya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan semoga pula tercurah kepada alnya, keluarga beliau, wa ashabi, dan para sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapa saja mengikuti mereka dengan bagus, ila yaumiddin, dan sampai ke hari kiamat. Wassalamu taslima, dan semoga salam juga tersurah kepada mereka itu dengan sebenar-benarnya salam. Nah, pada pembahasan ini yang paling kita, setelah kita memulai salawat, para ulama sering menyebutkan pembahasan makna al. Alihi itu maksudnya siapa? Al dalam salawat fadilah, kalau setelahnya digabungkan dengan para sahabat juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah, maka yang dimaksud al di sini adalah keluarga Nabi. Dan siapa al Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu man hurrimat alaihi musaddaqah, siapa saja yang diharamkan atas mereka sedekah. Baik, inilah pendapat yang rajih tentang makna ahlul bait. Ya, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa saja yang diharamkan atas mereka sedekah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula istri-istri beliau. Kemudian amma ba'd, fa hadhihi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqh. Ini adalah risalah yang ringkas dalam usulul fiqh. Sebagaimana perkataan beliau, memang termasuk risalah yang ringkas. Kalau kita mau melihat kitab-kitab usulul fiqh, di sana banyak sekali fadilah yang bersilit-silit. Namun tentunya bagi para pemula tidak akan mungkin langsung membuka kitab-kitab tersebut, butuh di sana kitab-kitab yang menjadi landasan. Nah, oleh karena itu Syekh rahimahullah ta'ala mengarang kita dan berusaha untuk disusun secara ringkas, disusun secara ringkas, sehingga dikatakan oleh beliau di sini mukhtasar. Yang namanya mukhtasar memang beliau tidak menginginkan untuk berpanjang-panjang padanya. Kata benaha ala wifqil manhajil muqarrari lisanatil thalithah al-thanawiyyah fil ma'ahidil ilmiyah. Kami tulis risalah tersebut sesuai dengan kurikulum yang tahun ketiga thanawiyyah. Jadi kurikulum untuk kelas tiga thanawiyyah yang ada di ma'ahid ilmi di Saudiyah tentunya. Dan jauh tentunya untuk kita samakan kepemimpinan sistem yang mereka yang dibimbing oleh para ulama dengan sistem kita. Wasamainaha al-usul min ilmi al-usul. Dan kami beri nama kitab tersebut al-usul min ilmi al-usul. Jadi ini landasan dari ilmu usul fiqh. Maka sebagaimana namanya belum pilih dari yang perkara-perkara yang paling mendasar dalam pembahasan usul fiqh. As'alallaha an yaj'ala amalana khairan nafi'an li ibadillah innahu qaribun mujib. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan-amalan kami itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Sungguhnya Dia adalah qaribun mujib dan yang maha dekat dan yang maha mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala dan Al-Fatihillah, doa syekh ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah tunjukkan pengkabulannya di mana kitab yang ringkas yang merupakan modul yang ternyata disambut oleh kaum muslimin, terutama ahlu sunnah salafiyun. Itulah mereka mempelajari ilmu usul fiqh, kecuali di awal-awal kebanyakan yang mereka memulai dari kitab ini al-usul min al-usul. Dan yang demikian itu yang menunjukkan keikhlasan pengarangnya al-fatihah. Yang kalau kita melihat banyak sekali kitab-kitab usul, bahkan untuk kitab ini al-fatihah sekarang bisa menduduki ya kesetaraan dengan al-waraqat. Kalau dulu al-waraqat yang biasa dijadikan sebagai awal-awal dalam belajar, kemudian tersisihkan dengan kita al-alama yang berkata rahimahullah ta'ala. Baik, walaupun biasanya jika dipelajari setelahnya, namun yang demikian ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada apa-apa yang beliau tulis. Dan ini pula sebagai pelajaran bagi kita agar yang menjadi tujuan utama adalah memberikan manfaat kepada manusia, bukan untuk mencapai kemasyhuran, bukan untuk mencapai keterkenalan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan meletakkan apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima di hati-hati manusia atau tidak. Seorang bagaimanapun berusaha agar diterima manusia, tapi kalau Allah tidak menerimanya, tidak bermanfaat. Ini dulu al-fatihah untuk pembahasan awal dari pembahasan ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.